setiap nyanyian cinta mesti terdengar lembut. Penuh bisikan rindu, penuh kembang pemanis. Air mata pun tetes, getar jantung berdeta. Puisi jingga kita terlena. Dendang belantara, orkes kehidupan. Kadang jantan perkasa, kadang rintih memelas. Angin gunung dan ngarai bagai konser simfoni. Adanya kekal, adanya abadi. Setiap kali kita merasa kehilangan, aku usulkan singkirkan saja kita dengar nyanyian halam. Kita simpan jadi nyanyian. Gema potret merdeka, lahir dari jiwa tentram sejahtera. Setiap orang pun bebas untuk turut bernyanyi, meskipun sumbang lepas terdengar. Kita merasa kehilangan.